Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh, kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Baha Udin Nur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha adalah seorang ulama yang berasal dari Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Seorang manusia Quran ahli tafsir, terhimpun dalam Dewan Tafsir Nasional, dan satu-satunya Dewan Tafsir Nasional yang tak mengenyam pendidikan formal. Santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair ini terkenal dengan kedalaman ilmunya. Beliau mampu menjelaskan detail-detail Al-Quran dengan korelasinya yang sesuai zaman kepada masyarakat awam. Akan menjadi sangat panjang jika kita mau membahas Gus Baha, mulai dari kedalaman ilmunya hingga kesederhanaan beliau. Namun ada yang menarik dari kisah romantis beliau dengan sang istri. Seromantis apa perjuangan Gus Baha? Sebelum lanjut ke kisah romantis Gus Baha, kami mengajak partisipasi kamu sekalian untuk turut serta mensyiarkan channel Hidayah Robi ini. Dengan mensubscribe dan menyukai video ini serta membagikan sebanyak-banyaknya, semoga Allah membalas segala kebaikan kamu dan menjadikannya pahala jariah untuk kamu dan untuk kedua orang tuamu. Karena telah ikut berpartisipasi dalam syiar-syiar Islam. Cerita menarik dari pernikahan Gus Baha dan sang istri ini mungkin bisa jadi teladan bagi kita yang berumah tangga. Dan bagi para pejuang mahar atau yang masih jomblo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda. Pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop, alias sami mawon kali kulo." Yang artinya, sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bis kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bis kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah, kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Sobat Hidayah Robi, sebelum lanjut, kami mengajak kamu semua untuk mendoakan Gus Baha, agar beliau selalu sehat dan dipanjangkan umurnya. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ngaji ke Gus Baha. Silakan tuliskan doa kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sekarang, Kiai Haji Baha Udin Nur Salim atau Gus Baha memang tengah naik daun. Ceramahnya beredar di berbagai media sosial. Undangan untuk berceramah pun silih berganti. Di Jogja dulu, bukan berarti Gus Baha hidup enak. Tokoh kita ini hidup pas-pasan. Bahkan, tak jarang telat bayar kontrakan karena tidak punya uang. Gus Baha itu bukan kiai kacangan. Keilmuannya diakui oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan oleh Syekhona Maimun Zubair. Gus Baha adalah ketua tim Lajnah Musaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang anggotanya terdiri dari profesor dan doktor, padahal Gus Baha tidak memiliki gelar satupun. Dan bersamaan dengan itu, Gus Baha hidup sangat sederhana. Ngebis kesana kemari, bahkan saat ke Madura beberapa waktu lalu, Gus Baha tidak berkenan untuk dijemput dengan mobil. Mau ojek saja, tuturnya. Ada informasi yang mengejutkan. Ternyata, di daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, banyak juga keluarga-keluarga Sidogiri yang hijrah ke sana. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil dan pedalaman, berdakwah dan hidup sangat sederhana. Karena itulah, wajar bila istri Gus Baha bahagia diajak hidup sederhana. Gus Baha tidak pernah marah kepada istri. Mengerti akan istri, Gus Baha pun mengayomi keluarga dengan baik, menjadi penyejuk bagi keluarganya. Perbuatan dan ucapannya semuanya dengan ilmu, tidak asal-asalan. Hidup itu bagaikan daun yang hanyut di sungai. Daun itu adalah kita, dan sungai adalah takdir. Jangan banyak harap, karena harap kita tidak akan merubah takdir. Kiai Haji Ahmad Baha Udin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha selalu memiliki cerita menarik dalam setiap kajiannya. Kali ini ia membahas tentang rumah tangga, siapa lagi kalau bukan istrinya sendiri. Dikutip dari laman Muslim Moderat, pernah pada suatu hari Gus Baha ditanya istrinya, karena ia tidak pernah menegur atau memarahi istrinya. "Gus, kenapa sih, jenengan kok tidak pernah memarahiku?" kata istri Gus Baha. Namun jawaban Gus Baha sungguh di luar dugaan. Yaitu, ia tak pernah menegur karena bersyukur istrinya telah bertakwa kepada Allah. "Bagaimana aku harus memarahimu, sedangkan kamu masih menyempatkan diri bersujud kepada Allah? Melihat kamu sujud kepada Allah saja aku sudah bersyukur dan merasa tidak pantas untuk memarahimu," jawab Gus Baha kepada istrinya. Gus Baha juga mengatakan, sejak kali pertama menikah belum pernah bertengkar dengan istrinya. Sampai istrinya pernah berkata, "Gus, saya itu kalau marah, mbok yo dilawan gitu." Kemudian, Gus Baha menjawabnya, "Allah itu maha baik kepada saya. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Maka, jika kamu marah, itulah cara Allah memberikan pahala kepada saya dengan cara cuma-cuma," jawab Gus Baha. "Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, 'Gus, kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh,' kata istri." Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau saya kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah, tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun, itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, nukok, klambi, mahal, katanya. Boros, itu pahala yang boros, kata saya. Tapi kalau kamu marah, ini pahala paling murah. Gak usah biaya. Dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih, lama-lama dapet. Ya biasa saja. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satu pun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta kiroahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol. Seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau Betsul Masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya, karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Musaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia. Seperti Profesor Dr. Kuroi Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Kuroi Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Qur'an, menurut Profesor Kuroi Shihab, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Qur'an yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Qur'an. Demikianlah sedikit cerita tentang Gus Baha. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi, juga motivasi untuk kita semua untuk mengkaji ilmu agama Islam lebih serius lagi ke depannya. Mohon dimaafkan jika ada kekeliruan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.